ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kalau akalnya tidak sehat, lihatlah itu reformasi. Ini saya selalu sebutkan ini, yang mengaku dirinya bapak reformasi, aktivis 98 dan macam-macam ini. Ini orang-orang yang paling banyak dosanya. Di antara orang-orang yang paling banyak dosanya. Yang menyebabkan kita merasakan pahitnya hingga hari ini. Ya. Alasannya apa? Korupsi katanya, KKN. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak terbukti. Ya. Yang terbukti sebagian dari mereka sudah kenyang perutnya. Ya, sebagian dari mereka sudah berhasil berkuasa yang dia cari, kepemimpinan-kepemimpinan tertentu. Dan ini keluar dari jalur syariat. Pemimpin yang zalim, zalim sekalipun, kita tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Ya. Coba lihat pada saat Krismon itu. Betapa banyak darah yang tertumpah. Kehormatan yang diinjak-injak. Harta benda yang hangus. Ya. Itu kejadian perlu diingat. Jangan sampai terulang lagi. Itu sejarah pahit. Ya. Selalu diingat, bukan untuk diulangi. Tapi seorang mukmin itu kalau sudah jatuh di dalam lubang binatang buas satu kali, dia tidak terulang jatuh lagi ke situ. Itu sifat seorang mukmin. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "La yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain." Seorang mukmin itu tidak terjerat di dalam lubang binatang buas sebanyak dua kali. Satu kali saja. Sudah pernah jatuh sekali, maka dia sudah tahu ini lubang binatang buas. Jangan dia masuk lagi di situ. Iya. Tapi yang menjadi heran ini, kok masih ada orang-orang yang menjawab seruan-seruan seperti itu? Iya. Dan yang sangat saya sedihkan, itu bukan dari lapisan, dari kalangan tertentu, di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan masyarakat kita. Ini anak-anak muda kita. Level belajarnya itu bukan level rendahan, sudah tinggi. Namanya saja mahasiswa. Jelas ya? Tapi kerjaannya Masya Allah. Senangnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ya, demo-demo, bakar-bakar di jalan. Ya. Kalau punya inspirasi, punya pendapat, ada hal yang bagus, pertama buktikan dulu. Jangan bicara saja. Bikin konsep yang bagus. Kemudian yang kedua, nasihatkan kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Jangan cuma teriak-teriak di jalan saja. Harusnya kan dinasihati seperti itu anak-anak muda ini. Ya, datang lagi orang belakangan, dia kasih lagi syubhat ke anak muda ini. Masya Allah, gampang sekali. Anak-anak mahasiswa itu, kata Bung Hatta, adalah akal dan pikiran rakyat. Ya. Semakin dia kompori anak-anak muda ini untuk melakukan apa? Aktivitas yang tidak benar. Harusnya anak-anak muda ini kita katakan, iya benar, itu ucapan Bung Hatta, benar. Kapan itu? Di mahasiswa di masa dia. Mahasiswa di masa dia. Mahasiswa di masa Bung Hatta tidak sama dengan kalian. Jelas ya?